إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah yang melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kita melanjutkan majlis kita yang ke-89 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang pada pembahasan yang telah lalu yang telah kita bahas ya An-Nafathu Ma'al Qur'ani Lirruqyah, pembahasan tentang ya meludah sedikit ya dengan membaca Al-Quran ketika meruqyah. Dan dengan selesainya pembahasan tersebut ya, dan itu adalah disunnahkan dari Nabi SAW, pernah beliau lakukan, bahkan juga beliau perintahkan kepada Aisyah untuk melakukan hal yang sama ketika disakit menjelang wafatnya Nabi SAW. Ya, dan berakhirnya penjelasan tersebut berakhir pula pembahasan ya bab yang ketujuh, fi adabin nasi kullihim ma'al Qur'an, adab ya manusia secara umum bersama Al-Qur'an. Dan kita memasuki bab yang baru ya al-babul thamin, bab yang ke-8, fil ayati was-suwari al-mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusah, ya tentang ayat-ayat dan surat-surat yang disunnahkan ya di waktu-waktu tertentu atau di keadaan-keadaan tertentu. Ya, Al-Qur'an ya secara umum ya seluruhnya merupakan fadilah bagi orang yang membacanya, orang yang menghafalkannya ya di setiap waktu. Ya, Al-Qur'an berpahala bagi orang yang membacanya, setiap hurufnya diberi pahala ya 10 hasanat sebagaimana dalam hadis yang ya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang membaca Al-Qur'an tersebut ada beberapa ayat-ayat tertentu dan surat-surat tertentu yang lebih ditekankan lagi jika dibaca di waktu tertentu. Ya, jika dibaca di waktu tertentu atau tempat tertentu dan keadaan tertentu. Ini yang akan dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, beliau katakan pada bab ini, "I'lam anna hadzal baba wasi'un jiddan." Ya, ketahuilah bahwasanya bab ini ya sungguh luas sekali. Ya, bab ini yakni bab tentang ayat-ayat dan surat-surat yang dikhususkan untuk membacanya ya hakikatnya merupakan bab yang luas ya, banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. La yumkinu hasruhu likathrati ma jaa bihi, ya tidak mungkin kita membatasinya karena banyaknya ya dalil dalam hal ini, yakni dalam hal ya surat-surat atau ayat-ayat khusus tertentu di waktu tertentu. Lakin nushiru ila aktharihi aw kathirin minhu bi'ibaratin wajizah. Ya, namun kata Imam Nawawi, akan tetapi kami akan mengisyaratkan kepada kebanyakannya. Ya, kebanyakan di dalam bab ini aw kathirin minhu, atau banyak dalam bab ini, yakni bab surat-surat ya khusus, ayat-ayat khusus di waktu yang khusus, bi'ibaratin wajizah. Ya, dengan bahasa yang ringkas. Ya, bahasa yang ringkas dan padat. Ya, bahkan sebagiannya tidak dijelaskan dalilnya oleh Imam An-Nawawi. Insyaallah kita akan ya sebutkan beberapa dalil atau bahkan sebagian besar dalilnya. Fa inna aktsara alladhi nadhkuruhu fihi ma'rufun lil khassati wal 'ammah. Ya, kenapa Imam Nawawi sebutkan dengan bahasa yang ringkas? Karena kebanyakan yang akan disebutkan, beliau sebutkan di bab ini itu ma'ruf. Ya, sudah dikenali, sudah diketahui, lil khassati wal 'ammah, baik untuk orang-orang yang khusus, yakni untuk para ulama ya, ulama hadis atau ulama fikih, orang-orang yang khusus, wal 'ammah maupun kaum muslimin secara umum ya. Barangkali juga tujuannya ya beliau ingin memenuhi syarat tujuan di awal kitab ini, yakni beliau ingin membuat kitab tentang adab para pembawa Al-Quran yang ringkas dan itu bisa dihafal. Ya, dahulu kitab seperti ini, seukuran ini itu dihafal, ya, sehingga beliau bawakan dengan bahasa yang ringkas. Ditambah lagi dalilnya sudah ma'ruf bagi orang-orang di zaman beliau. Ya, wallahu alam, namun ya, zaman berlalu. Ditambah lagi ya, jauh jarak kita dari Imam Nawawi, terlebih lagi dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum muslimin yang meraja kebodohan di antara kaum muslimin. Ya, barangkali sebagiannya atau banyak di antaranya tidak diketahui oleh kaum muslimin fadilah-fadilah tersebut. Walihada la adzkurul adillata fi aktsarihi. Ya, oleh karena itu aku tidak sebutkan dalil-dalilnya, ya, pada kebanyakannya. Beliau tidak sebutkan, ya, dalil-dalil tentang ya hal-hal yang disunnahkan tersebut, ya, di banyak waktu. Kenapa? Karena itu sudah diketahui. As-sunnatu, ya, yang sunnah kathratul, ya, sunnah, ya, sunnah memiliki beberapa makna. Ya, sunnah kalau dalam bab ya, pembahasan akidah atau ulama tauhid, yang dimaksud adalah ya akidah al-sunnah. Ya, as-sunnah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, as-sunnatu hiyal islam wal islamu huwa sunnah. Ya, as-sunnah yang diinginkan adalah yaitu agama Islam sendiri. Akidah Islam itu sendiri yang akidah yang benar. Ya, as-sunnah ya, dalam bab istilah ya ulama fikih maksudnya adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang dilakukan itu mendapat pahala namun ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ya, adapun sunnah yang diinginkan di sini adalah menurut istilah para ulama hadis. Yakni kullu ma nuqila 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum. Ya, apakah itu dengan ya sanad yang sahih atau dengan sanad yang dhaif, yang insyaallah nanti kita akan ya sebutkan bahwa tidak seluruhnya yang beliau sebutkan ini, yang beliau katakan sebagai sunnah, ya riwayatnya itu dari hadis yang sahih. As-sunnatu kathratul i'tina'i bitilawatil Qur'an fi syahri Ramadan. Ya, yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Ya, membaca Al-Qur'an secara umum itu disunnahkan di setiap waktu. Ya, dan sudah kita isyaratkan, ya, di bahkan termasuk di awal-awal pembahasan, ya, bagaimana Nabi SAW atau bagaimana para sahabat membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Ya, namun dinukil dari Nabi SAW, makruh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. La yafqahu man qara Al-Quran aqalla min 3, atau kama qala Nabi SAW. Tidak akan memahami orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, secara umum, ya, para salafus saleh mereka senantiasa mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya, namun waktu yang lebih ditekankan lagi untuk membaca Al-Qur'an adalah di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan sebagaimana yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Abdullah bin Abbas, ya, dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya dan juga riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwal an-nas. Ya, bahwasanya Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Lianna Jibril kana yalqahu fi kulli laylatin fi syahri Ramadan. Ya, karena di bulan Ramadan Jibril menemui Nabi SAW setiap malamnya. Ya, di bulan Ramadan setiap malamnya Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yansalikha, hingga Ramadan berakhir. Setiap malam di bulan Ramadan hingga berakhir Ramadan Jibril senantiasa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama Jibril? Rasulullah SAW ya'ridu Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada Jibril. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW ya, bersama Jibril setiap malamnya di bulan Ramadan. Ya. Ya, dan ini hadisnya yang sahih. Ya, yang membaca siapa dalam lafaz ini? Ya'ridu alaihi Rasulullah. Yang membaca adalah Rasulullah SAW. Namun, ya, uniknya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini dan meriwayatkan dalam sahihnya, namun beliau membuat judul bab, Babu makana Jibrilu ya'ridul Qur'ana ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab, ya, Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal lafaz hadisnya ya'ridu alaihi Rasulullah. Ya, al-ardu, pembacaan Al-Quran, dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun judulnya sebaliknya, dibawakan oleh Imam Bukhari, judul babnya pembacaan Al-Quran dinisbatkan kepada Jibril alaihi salam. Ya, bagaimana hal tersebut? Ya, apakah Al-Imam Al-Bukhari ya tersalahkan dalam menulis babnya? Ya, maka dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar annal haditha aksu ma kana fit tarjamah. Ya, bahwasanya hadis yang dibawakan Imam Bukhari berkebalikan dengan yang beliau bawakan di judul babnya. Annal arda min qibalin nabi, bahwasanya ya di dalam hadis yang membacakan Al-Qur'an itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun dalam babnya yang membacakan itu seolah yang baca adalah Jibril alaihissalam. Ya, maka yang benar bagaimana? Jelaskan oleh Hafiz Ibnu Hajar bahwa yang benar adalah kedua-duanya itu terjadi. Ya, kedua-duanya terjadi. Yakni ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membacakan Al-Qur'an, ada kalanya Jibril yang membacakan Al-Qur'an. Ya, adapun pembacaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana hadis dalam lafaz ini yang kita bawakan. Ya, adapun pembacaan yang dilakukan oleh Jibril ya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di awal-awal kitab beliau, di awal Sahih Bukhari. Ya, di dalam bab Baitul Wahyi. Ya, dengan lafaz hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu Al-Qur'an. Ya. Dengan lafaz bahwasanya Jibril datang kepada Rasulullah SAW setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhu Al-Qur'an. Ya, lalu mudarasah Al-Qur'an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nisbat fi'ilnya, nisbat fi'il mudarasahnya kepada Jibril alaihi salam, yang menunjukkan bahwasanya ya itu adalah yang membaca adalah Jibril alaihi salam. Ya, dan kedua halnya mungkin, ya kedua halnya mungkin untuk terjadi. Ya, Rasulullah SAW yang membacakan atau Jibril alaihissalam yang membacakan Al-Quran. Karena keduanya ya hafal Al-Quran. Jibril yang malaikat yang bisa membaca Al-Quran. Ya, maka ini menunjukkan, ditekankan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, perhatikan bagaimana dua makhluk yang paling mulia. Ya, Rasulullah SAW manusia yang paling mulia. Jibril alaihissalam manusia yang paling mulia. Ya, mereka begitu bersemangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, maka sudah sepantasnya ya kita manusia yang belum ada jaminannya agar kita bersemangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, kemudian Imam Nawawi katakan wa fil ashril akhiri minhu akthar. Ya, dan di 10 terakhir darinya, yakni dari bulan Ramadan itu lebih banyak lagi. Ya, di 10 terakhir bulan Ramadan itu lebih ditekankan lagi. Ya, kenapa lebih ditekankan? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar yang amalan saleh ya di malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan ya seperti 1000 bulan. Ya, maka itu lebih ditekankan lagi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, maka dia ya seolah dia membaca Al-Qur'an dilipat gandakan 1000 bulan. Ya, walayalil witri minhu aukadu, dan malam-malam witir, malam-malam ganjil itu lebih ditekankan. Kenapa? Karena itu memang ya lebih besar kemungkinannya sebagai malam Lailatul Qadar. Ya. Pada pendengar Ismail Radio AM774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, ya hakikatnya para ulama khilaf tentang kapan malam Lailatul Qadar. Ya, bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau sebutkan ya, khilaf para ulama tentang kapan malam Lailatul Qadar lebih dari 40 pendapat. Ya, lebih dari 40 pendapat di Fathul Bari. Ya, sebagian sahabat ada yang menguatkan tanggal 24. Ya, 24 Ramadan, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, banyak para sahabat ya dan sebanyak para ulama menguatkan tanggal 27 Ramadan. Ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad. Ya, banyak juga para ulama ya dan sebagian sahabat menguatkan tanggal 21. Ya, ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Ya, para ulama khilaf tentang kapan malam Lailatul Qadar. Ya, yang disahihkan oleh Hafiz Ibnu Hajar bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah. Ya, berpindah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena masing-masing malam itu ya bisa dibilang hampir setiap malamnya ada sahabat yang mendukung pendapatnya. Ya, bahkan sebagian sahabat sampai bersumpah demi Allah bahwa yang saya katakan ini memang benar-benar Lailatul Qadar. Ya, Ubay bin Ka'ab ya, bersumpah bahwa tanggal 27 itu malam Lailatul Qadar. Khilaf para ulama. Ya, di antara pendapat yang menggabungkan hal tersebut ya, sebagaimana yang dikuatkan oleh Hafiz Ibnu Hajar, bahwa malam Lailatul Qadar berpindah. Ya, berpindah di setiap tahunnya di malam yang satu ke malam yang lainnya. Ya. Intinya, ya, kalau kita bisa giat beribadah di malam Lailatul Qadar, insya Allah sepanjang ya 10 hari terakhir, insya Allah kita akan ya mendapatkan salah satu dari ya malamnya merupakan malam Lailatul Qadar. Wa min dzalika al-ashrul awwalu min dzilhijjah. Ya, dan di antaranya 10 awal. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, untuk banyak membaca Al-Qur'an di 10 awal bulan Dzulhijjah karena itu memang merupakan waktu yang mulia. Ya, Allah berfirman wal fajr wa layalin ashr. Ya, demi Allah bersumpah wal fajr demi waktu fajar wa layalin ashr, ya demi 10 malam. Ya, 10 hari. Ya, ulama memiliki beberapa penafsiran. Namun jumhur ahli tafsir menafsirkan bahwa 10 hari yang mulia tersebut adalah yang dimaksudkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. 10 awal bulan Dzulhijjah itu di antara waktu yang mulia. Bahkan ulama khilaf, mana yang lebih afdal? 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah? Ulama khilaf. Sebagian ulama ada yang menguatkan ya 10 akhir bulan Ramadan, sebagian ulama ada yang menguatkan lebih afdal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama memperinci bahwa di malam harinya itu lebih afdal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, adapun siang harinya maka itu lebih afdal 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wallahu alam, ini perincian yang sangat bagus sekali. Ya, kenapa? Karena memang di 10 hari akhir bulan Ramadan waktu yang lebih mulianya itu ada pada malam harinya. Ya, karena ada Lailatul Qadar. Sedangkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu ibadah-ibadah yang agung ada pada siang harinya. Ya, di situ ada hari Arafah, di situ ada hari Nahar, ya, di situ ada ibadah haji, di situ ada hari Tashriq, ya, dan ibadah-ibadah lain yang disyariatkan pada hari-hari tersebut. Ya, afwan, hari Tashriq itu sudah tanggal 11 Dzulhijjah. Ya, hari Nahar ya, hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Maka di situ ada ibadah-ibadah yang agung yang Allah syariatkan di siang harinya. Maka itu merupakan waktu yang agung. Al-Imam An-Nawawi katakan bahwa ini di antara waktu yang mulia 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, dan ini ditunjukkan oleh hadis yang umum. Ya, hadis Abdullah bin Abbas. Ya, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ya, tidak ada ya hari-hari di mana amalun saleh, ya al-amalu saleh. Ya, amalan saleh dengan alif lam yang menunjukkan itu lil istighraq, ya, secara umum. Ya, amalan saleh secara umum lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari ini, yakni ayyamal ashr, yakni 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Ya, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah, yakni amalan itu tidak lebih dicintai daripada jihad fisabilillah? Qala walal jihadu fisabilillah. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak pula jihad fisabilillah, lebih afdal amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah daripada jihad fisabilillah, illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bishay. Kecuali orang yang jihad fi sabilillah, ya, dengan jiwanya dan hartanya kemudian tidak kembali sesuatu apapun juga, yakni dia mati syahid, ya, sekaligus hilang hartanya di medan jihad fi sabilillah, baru itu amalan tersebut lebih afdal daripada ya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, para pendengar, ini hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari, ya, dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya, Imam Abu Daud, ya, dan Ibnu Majah dalam Sunan mereka. Ya, hadis ini ya hadis yang ya menunjukkan keutamaan amalan saleh di bulan Dzulhijjah. Ya, dan di antara amalan saleh ya secara umum adalah membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya, maka ya sangat disayangkan sekali ya baru saja kita melewati 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, banyak kaum muslimin ketika di 10 hari bulan Ramadan ya mereka semangat beribadah. Ya, bahkan sebagiannya sampai mengambil cuti, ya, izin dari pekerjaannya agar bisa beribadah. Tapi ya sebaliknya di 10 hari bulan Dzulhijjah, ya, banyak kaum muslimin seolah itu hari biasa saja. Ya, seolah itu hari biasa saja seperti hari lainnya. Ya, maka tidak demikian. Ya, 10 hari bulan Dzulhijjah itu merupakan waktu di antara waktu-waktu yang mulia. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar ya jelaskan ya kenapa fadilah 10 hari awal bulan Dzulhijjah begitu besarnya. Ya, beliau jelaskan bahwa al-ibadah fiha afdalu min ghairiha li'anna al-ibadah fi awqatil ghaflati fadilatun ala ghairiha. Ya, kenapa beliau katakan hari-hari bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada amalan di hari-hari lainnya? Karena ibadah di waktu di mana manusia banyak lalai itu adalah fadilah. Ya, itu adalah ibadah yang afdal, yang memiliki banyak keutamaan. Banyak manusia lalai. Ya, ini Al-Hafiz Ibnu Hajar katakan di abad ke-9 Hijriah. Ya, beliau wafat tahun 852 Hijriah. Di zaman beliau bahkan sudah banyak manusia yang lalai. Ya, terlebih lagi kaum muslimin di zaman ini. Ya, berabad setelah zaman beliau, memang kenyataannya ya banyak kaum muslimin ya lalai dari mengagungkan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ya, nasallallahu salamahu wal afiyah, semoga Allah berikan ya taufik kita agar bisa beribadah ya sepanjang waktu dan juga di waktu-waktu yang mulia. Wa yaumu Arafah, dan juga yang ditekankan ya adalah pada ya hari Arafah. Ya, hari Arafah ya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah itu di antara waktu-waktu yang mulia. Ya, bahkan ya waktu yang mulia. Ya. Sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis Abu Qatadah, ya, dari hadis Abu Qatadah bahwa yaumu Arafah yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi SAW ditanya tentang ya fadilah puasa hari Arafah, bahwasanya itu bisa menghapuskan ya bisa menghapuskan dosa dia di hari yang lalu, di tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ya, fadilah puasa Arafah. Ya, hari Arafah hari yang mulia. Maka itu pun ya ditekankan dan dia masih ya masuk bagian hari-hari 10 Dzulhijjah. Wa yaumul Ju'ah. Ya, dan begitu pula pada hari Jumat. Wa ba'da subhi wa fil lail. Dan juga setelah waktu subuh, setelah salat subuh, wa fil lail, dan pada malam hari. Ya, pada malam hari. Ini di antara ya waktu-waktu yang juga ditekankan untuk banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana juga diisyaratkan ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abdullah bin Umar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa 'ala tsnatain." Ya, tidak boleh hasad ya kecuali kepada dua orang. Ya, rajulun atahu Allahul kitaba faqama bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ya, orang yang Allah berikan Al-Qur'an kemudian dia qiyam. Ya, kemudian dia qiyam menegakkan Al-Qur'an tersebut. Insyaallah nanti kita jelaskan apa itu makna al-qiyamu bil Qur'an. Ya, al-qiyamu bil Qur'an tidak sesederhana. Ya, tidak sederhana, namun dia ada penafsiran dari makna al-qiyam tersebut. Dan kemudian pemilik Al-Quran tersebut, ya, qiyam, menegakkan Al-Quran, ana al-lail wa ana an-nahar. Ya, sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Ya'ni menunjukkan, ya, continue. Wa rajulun atahu Allahu malan fatasaddaqa bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan orang yang Allah berikan dia harta, kemudian dia bersedekah dengan harta tersebut, ya, siang dan malam hari. Ya. Hadith ini, ya, menunjukkan fadilah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran di waktu malam dan waktu siang, ya, termasuk di antara waktu ba'da subuh. Ya, sebagaimana jelas dalam lafaznya, ana al-layli wa ana an-nahar, ya, sepanjang malam dan sepanjang siang. Ya, namun hasad di sini, ya, apakah yang dimaksud dengan hasad? Ya, kita boleh hasad dengan mereka, menunjukkan karena mereka memiliki ya fadilah yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Memiliki keistimewaan, memiliki nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan Nabi SAW izinkan untuk hasad. Ya, namun hasad di sini, apa yang dimaksud dengan hasad di sini? Ya, jelaskan oleh Imam Nawawi bahwa hasad ada dua macam. Ya, hasad secara hakiki, ya, hasad secara majaz. Ya, adapun hasad secara hakiki tamanni zawalin ni'mah 'anil ghair. Ya, seseorang menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Yaitu hasad hakiki. Allah berikan nikmat kepada orang lain, Allah kemudian dia hasad dan dia ingin nikmat tersebut hilang dari orang tersebut walaupun nikmat tersebut tidak pindah kepada dirinya. Ya, ini hasad secara hakiki. Ya, ada hasad secara majazi. Ya, hasad secara majazi yakni yang dimaksud dengan ghibtah. Ya, ghibtah itu tamanni mithla ni'mati ala ghairihi min ghairi zawaliha an sahibiha. Yakni dia ingin mendapatkan nikmat sebagaimana Allah berikan kepada orang lain tanpa ada keinginan nikmat tersebut hilang dari pemiliknya. Ya, hilang dari pemiliknya yang pertama. Ini ghibtah. Ya, adapun jenis hasad yang hakiki ini haram. Ya, jelaskan oleh Imam Nawawi bahwa itu haram secara ijma' dan dalil-dalil. Adapun hasad yang majazi, yakni ghibtah, maka itu boleh. Ya, maka itu diperbolehkan bahkan terpuji. Ya, namun dilihat dulu ghibtahnya kepada hal apa. Kalau ghibtahnya kepada hal yang sifatnya duniawi, ya, misalnya oh, saya pengen punya mobil seperti fulan, saya ingin punya motor seperti fulan, tapi tidak ingin nikmat tersebut hilang dari saudara yang sesama muslim, ini ghibtah. Ya, hasad yang majazi, maka seperti ini mubah. Ya, maka seperti ini mubah. Tapi kalau hasadnya hakiki, ya, dia lihat ya saudaranya atau tetangga yang punya mobil, punya motor, dia ingin mobilnya rusak atau motornya rusak atau bahkan kecelakaan, ya, ini hasad yang haram. Ya, yang demikian adalah hasad yang haram, ya. Nasallahu salamu wal afiyah. Wa in kanat fi ta'atin fa huwa mustahabba, fa hiya mustahabba. Namun jika ghibtahnya itu dalam hal ketaatan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, maka itu sunnah, ya. Kita lihat hafiz Quran, ya, masya Allah hafalannya mutkin, ya, dan bacaannya bagus, ya, bacaannya bagus, bahkan dia paham terhadap Al-Quran tersebut, maka kita ghibtah kepadanya, ya, tidak mengapa, bahkan itu terpuji, sunnah, ya, sunnah kita ghibtah kepadanya dan ingin agar Allah pun berikan hal yang serupa kepada kita, ya, kita memahami Al-Quran, ya, kita hafal Al-Quran atau kita juga menguasai Al-Quran, membacanya bisa dengan tajwidnya, maka itu hal yang baik, ya, kita ingin, ya, menguasai Al-Quran tersebut. Ya, ditambah lagi fadilah orang fadilah yang Allah berikan kepada para sahibul Quran. Ya, sungguh amatlah banyak. Ya. Maka ini ya ghibtah yang diperbolehkan. Ya, ghibtah yang diperbolehkan. Adapun ya al-qiyamu bil Quran, apa yang dimaksud dengan al-qiyamu bil Quran? Ini yang kita akhirkan tadi bahwasanya ya al-qiyamu bil Quran ana al-laili wa ana an-nahar sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, al-qiyamu bihi al-amalu bihi tilawatan wa ta'atan, yakni menegakkan Al-Qur'an tersebut maksudnya adalah mengamalkan Al-Qur'an, ya, mengamalkan Al-Qur'an baik dengan tilawahnya atau taat, ya, taat terhadap isi Al-Qur'an, ya, ini yang dimaksud ya dengan ya al-qiyamu bihi, ya, maka ini ya sangat ditekankan dilakukan, ya, baik pada pagi hari maupun pada ya malam hari, ya, bahkan sepanjang waktu, ya, yang bisa kita lakukan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, ya, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, Al-Imam An-Nawawi ya kemudian menekankan di antara surat-surat yang hendaknya ya banyak dibaca oleh kaum muslimin. Wa yanbaghi an yuhafidha 'ala qira'ati Yasin wal waqi'atu wa tabaraka al mulk. Ya, beliau menekankan bahwa hendaknya ya kaum muslimin ya senantiasa membaca surat Yasin. Ya, membaca surat Yasin, surat Al-Waqi'ah dan surat Tabarak. Ya, surat Tabarak, surat Al-Mulk, surat yang pertama dari juz 29. Ini di antara surat-surat yang beliau jelaskan bahwa ya itu ditekankan untuk ya banyak-banyak membacanya. Ya, pertama kita bahas ya surat Yasin. Fadilah surat Yasin, ya banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang fadilah surat Yasin. Namun, ya sangat disayangkan sekali kebanyakannya itu adalah hadis yang dhaif. Ya, bahkan sebagiannya itu hadis palsu. Ya, namun kita ya jelaskan, kita sebutkan beberapa di antaranya ya amat banyak, ya bahkan beredar di kaum muslimin. Ya, baik dalam kitab-kitab hadis yang masyhur atau dalam ya kitab yang bukan merupakan kitab hadis. Ya, di antaranya ya fadilah surat Yasin, ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya nomor 20300, ya, Imam Ahmad berkata haddatsana Arim Qala haddathana Mu'tamir an abihi an rajulin an abihi an Ma'qil ibn Yasar secara marfu'. Ya, dari hadith Ma'qil bin Yasar. Ya, wa Yasin qalbul Qur'an. Yasin adalah ya qalbu al-Qur'an, inti dari al-Qur'an, hatinya al-Qur'an. La yaqra'uha rajulun yuridu Allah wa daral akhirah illa ghufira lahu. Ya, tidaklah seseorang membacanya dan dia mengharapkan Allah dan negeri akhirat kecuali akan diampuni dosanya. Waqra'uha ala mautakum. Maka hendaknya kalian bacakan Yasin ya kepada orang mautakum. Ya, mautakum ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ay alladhi yakadu an yamutu. Yakni orang yang sedang sekarat, yang hampir meninggal, bukan orang yang sudah meninggal ya. Kaum muslimin ya, mereka kebanyakan kaum muslimin keliru dalam memahami lafaz hadis ini atau hadis yang lain. Iqra'u 'ala mautakum Yasin. Bacalah surat Yasin kepada mautakum. Mautakum dipahami bahwa itu yang sudah mati secara hakiki. Ya, padahal yang dimaksud adalah orang yang sekarat. Ya, jelaskan oleh para ulama dalam kitab syarah-syarah hadis bahwa yang dimaksud adalah orang yang sekarat. Ya, itu bisa mempermudah kematiannya. Ya, tidak menyulitkan kematiannya. Ya, karena rahmat turun ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya. Padahal di dalam surat Yasin sendiri ya ada keterangan bahwa Al-Qur'an itu bermanfaat bagi orang yang hidup. Ya, liyunziru man kana hayyan. Ya, Al-Qur'an tersebut ya digunakan atau di antara tujuannya adalah memberi peringatan bagi orang yang hidup. Ya, bermanfaat bagi orang yang hidup. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Al-Qur'an Yasin merupakan hatinya Al-Qur'an, inti Al-Qur'an. Ya, namun dijelaskan oleh ya Syekh Syu'aib Al-Arnaut dalam ya tahqiq beliau terhadap Musnad Imam Ahmad, ya isnaduhu dhaif. Ya, sanadnya dhaif li jaharati ar-rajuli wa abihi. Ya, karena di dalam sanadnya ada an rajulin an abihi an rajulin an abihi Mu'tamir bin Sulaiman an abihi, berarti dari Sulaiman. Sulaiman an rajulin an abihi. Ya, Sulaiman dari seseorang dari ayahnya. Seseorang ini siapa? Tidak jelas. Ya, dalam ilmu hadis ini namanya majhul. Ya, bahkan majhulul ain, tidak ketahuan orangnya. Apakah dia rawi yang thiqah atau rawi yang da'if? Ya, begitu pula ayahnya, tidak ketahuan siapa orangnya. Ya, maka da'if dari sisi tersebut. Ya, wasumya fi riwayat at-Tariyah bi Abi Uthman wala yu'raf. Ya, di sanad yang berikutnya diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, disebutkan siapa rajulnya, orangnya, yaitu Abu Uthman, tapi itu pun tidak dikenali oleh para ulama hadis. Yani majhulul hal. Ya, dia dihukumi sebagai majhul hal, maka ini tergolong ya sebagai hadis yang dhaif dari sisi sanadnya. Ya, bahkan Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar ya, ketika beliau menjelaskan hadis ini, ya beliau sebutkan a'allahu Ibnu Al-Qattan bil ittirabi wa bil waqfi wa bi jahalati Abi Utsman wa abihi al-madhkuraini fi sanad. Ya, hadis ini ya dikritik, didhaifkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qattan dengan ibtirab. Ya, dia ada hadisnya merupakan hadis yang muttarib. Hadis muttarib yakni al-ikhtilaf bihaitsu la yumkin an yujma'. Ya, hadisnya ya diriwayatkan dengan ya beberapa lafaz dan itu tidak mungkin untuk dijama'. Ya, bertentangan satu sama lain dan tidak mungkin untuk dijama'. Wa bil waqfi, dan juga mauquf. Ya, hadisnya mauquf wa bi jahalati Abi Utsman wa abihi, dan juga majhulnya Abu Utsman dan ayahnya yang ada di sanad. Ya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ad-Darqutni, hadza haditsun dha'iful isnadi majhulul matni. Ya, hadis ini hadisnya dhaif secara sanad dan juga majhul matannya, tidak diketahui matan seperti ini. Ya, kecuali dari jalan ini. Wala yashihhu fi hadzal babi haditsun. Bahkan kata Imam Ad-Darqutni, tidak sah satu hadis pun dalam bab ini. Ya, tidak sah satu hadis pun dalam bab ini, yakni dalam bab fadilah surat Yasin. Ya. Juga ada hadis ya tentang fadilah surat Yasin yang barangkali ini pun masyhur di kalangan kaum muslimin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya, ya, nomor 2887, ya, dari hadis Muqatil bin Hayyan an Qatadah, dari Qatadah dari Anas bin Malik, ya, diriwayatkan dari Nabi SAW, inna li kulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap segala sesuatu memiliki inti, memiliki hati. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu biqira'atiha qira'atil Qur'ani 10 marratin. Ya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yang membaca surat Yasin, niscaya Allah akan tuliskan dengan bacaannya tersebut pahala membaca Al-Qur'an seluruhnya 10 kali. Ya, baca surat Yasin saja seperti pahala membaca Al-Qur'an seluruhnya. Bukan hanya itu, bahkan 10 kali lipat. Ya, ini di antara fadilah dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun, ya, Al-Imam At-Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan hadis ini di dalam sunannya, beliau sendiri mengisyaratkan akan kedhaifan hadis ini. Ya, Imam At-Tirmidzi jelaskan, ya, setelah beliau bawakan hadis ini, hadza haditsun gharibun la na'rifuhu illa min hadits Humaid bin Abdurrahman. Ya, hadis ini hadis yang gharib. Ya, kalau hadis dikatakan gharib saja, ya, itu isyarat dari Imam Tirmidzi bahwa hadisnya lemah. Ya, berbeda kalau beliau katakan hadza haditsun hasanun gharib atau hadza haditsun sahihun gharib, ya, itu berbeda. Ya, atau hasanun gharibun sahih. Ya, hasan sahih gharib. Ya, itu masih ada kemungkinan untuk sahih atau paling tidak hasan. Namun kalau beliau katakan gharib saja, ya, itu isyarat dari Imam At-Tirmidzi bahwa, ya, hadis tersebut dhaif. Dan biasanya beliau jelaskan di mana penyakitnya, sebagaimana beliau jelaskan, ya, la na'rifuhu illa min hadith Humaid bin Abdurrahman. Ya, hadis ini tidak dikenal kecuali dari jalan Humaid bin Abdurrahman, wa bil Basrah la ya'rifuna min hadith Qatadah illa min hadzal wajhi. Dan di Basrah hadis ini tidak diketahui kecuali dari hadis Qatadah. Wa Harun Abu Muhammad Syekhun Majhul. Ya, beliau jelaskan penyakitnya bahwa salah seorang perawi di dalam sanadnya Harun Abu Muhammad adalah syekh yang majhul, tidak diketahui dia siapa, bagaimana keadaannya, ya, apakah thiqah atau tidak. Ya, maka ini tergolong, ya, hadis yang dhaif, ya, majhul hal itu dihukumi dhaif hingga ketahuan, ya, bagaimana keadaan si rawi tersebut. وفي الباب عن أبي بكر الصديق ولا يصح من قبل إسناده. Ya, dan di dalam bab ini, yakni bab fadilah surat Yasin, juga diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, namun juga tidak sah secara sanadnya. Ya, dari jalan Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul, tapi At-Tirmidzi yang berbeda. Ya, Imam At-Tirmidzi yang berbeda, dia lebih terakhir punya kitab yang berbeda, Nawadirul Usul. Ya, namun itu pun diriwayatkan dengan jalan yang dhaif. Ya. Sebagaimana juga ditekankan oleh Imam, ya, Ibnu Abi Hatim, ya, dalam kitab beliau Al-Ilal, ya, Abdurrahman bin Abi Hatim, ya, ayahnya Abu Hatim Ar-Razi. Ya, ini ulama hadis besar di zamannya. Ya, ayahnya Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, yaitu teman satu tabaqah dengan Imam Bukhari. Ya, satu tabaqah dengan Imam Bukhari, ya. Al-Imam Ibnu Abi Hatim punya kitab Al-Ilal yang isinya tentang, ya, penyakit-penyakit hadis, kedhaifan-kedhaifan hadis. Ya, beliau pernah bertanya kepada ayahnya tentang hadis ini. Ya, kemudian dijawab oleh ayahnya, yakni Imam Abu Hatim Ar-Razi, muqatil hadza huwa muqatil Ibnu Sulaiman. Ya, muqatil di dalam sanad hadis ini itu Muqatil bin Sulaiman. Ya. Muqatil bin Muqatil hadza Muqatil Ibnu Sulaiman ra'aitu hadzal hadits ra'aitu hadzal haditsa fi awwal kitabin wada'ahu Muqatil bin Sulaiman. Ya, aku melihat hadis ini itu ada di awal kitab, ya, yang itu dipalsukan oleh Muqatil bin Sulaiman, wa huwa haditsun batilun la asla lahu. Dan ini adalah hadis yang batil yang tidak ada asal usulnya. Ya, kenapa? Karena itu termasuk yang dipalsukan oleh Muqatil ini. Ya, Masya Allah, bahkan itu tidak ada asal usulnya, tidak diketahui kecuali, ya, dari jalan Muqatil tersebut. Ya. Juga ada, ya, hadis yang diriwayatkan, wallahu alam, barangkali, ya, hadis yang ketiga ini bisa dibilang hadis yang paling bagus walaupun tidak sahih juga. Yang paling bagus tentang fadilah surat Yasin, karena sebagian ulama ada yang menganggapnya sebagai hadis yang dapat diterima. Ya, di antara yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi, ya, dari jalan Jasr dari Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qara'a Yasin fi lailatin iltimasa wajhillah ghufira lahu. Ya, barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, iltimasa wajhillah, dalam rangka mencari mengharap wajah Allah, niscaya akan diampuni. Ya, ini dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi. Ya, dalam riwayat Ad-Darimi kurang lebih semakna. Dalam Ad-Darimi nomor 3458 dari jalan Mu'tamir dari ayahnya, ya, mirip dengan riwayat At-Tirmidzi tadi, ya, dari jalan mirip dengan riwayat Imam Ahmad, ya, mirip dengan riwayat Imam Ahmad dari jalan Mu'tamir dari ayahnya, qala balagani anil Hasan, ya, telah sampai kepadaku dari Hasan, tapi diriwayatkannya secara mauquf sampai Hasan al-Basri saja. Ya, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah aw mardatillah ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin ibtigha'a wajhillah, ya, dengan mengharap wajah Allah, maka akan diampuni. Ya, namun sebagaimana sudah zahir, ya, sudah jelas bahwa ini mauquf sampai al-Hasan al-Basri saja. Ya, maka itu, ya, masih lebih bagus hadis dari Ma'qil bin Yasar. Ya. Di jalan yang lain, dari jalan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau, ya, At-Taqasim wal Anwa', atau lebih dikenal sebagai Sahih Ibn Hibban, ya, hadis nomor 2574, ya, dari jalan Muhammad bin Juhadah anil Hasani an Jundabin, ya, dari sahabat Jundab, ya, disebutkan dari Hasan al-Basri, dari sahabatnya Jundab, sebagaimana lafaz Ad-Darimi. Ya, sebagaimana lafaz Ad-Darimi, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Ya, sebagaimana lafaz Ad-Darimi. Kemudian namun, ya, Syekh Syu'aib Arnaut mengomentari, rijaluhu thiqat lakin fihi an anantul Hasan. Ya, rawinya aslinya rawi yang thiqah. Ya, pada perawinya thiqah, hanya saja ini dengan dari riwayat Al-Hasan Al-Basri secara an anah. Ya, ini dengan an. Ya, dengan an Jundab. Ya, an fulan. Ya, sedangkan hadis yang diriwayatkan dengan an anah seperti ini, ya, sudah dibahas oleh para ulama hadis, hadisnya dihukumi sahih kalau perawinya itu thiqah. Thiqah dan bukan mudallis. Ya, thiqah dan bukan mudallis dengan berbagai macam jenis tadlis. Adapun kalau perawinya itu mudallis, ya, dan Al-Hasan Al-Basri termasuk perawi yang mudallis, ya. Walaupun beliau dengan keagungan ilmu beliau, ya, wara' beliau, zuhud beliau, namun beliau, ya, terkenal dalam kalangan para ulama hadis ketika meriwayatkan hadis beliau biasa melakukan tadlis. Ya, biasa melakukan tadlis. Maka riwayat beliau secara an-anah itu tidak bisa diterima. Ya, tidak bisa diterima, tetap dihukumi dhaif. Wa fi musnad Abi Ya'la, barangkali ini termasuk sanad yang paling bagus, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari dalam musnadnya. Ya, dari jalan Hisham bin Ziyad anil Hasani qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, ya, dengan lafaz tahdits, ya, dengan lafaz tahdits dari Hasan al-Basri dari Abu Hurairah, ya, dari Rasulullah SAW kurang lebih, ya, mirip, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran, barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam harinya, maka pada waktu pagi harinya dia diampuni. Ya, di situ dijelaskan lafaz tahdits dari al-Hasan al-Basri, qala sami'tu. Ya, bahkan Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya beliau bawakan hadis ini, ya, ketika menjelaskan membawakan tafsir surat Yasin, isnaduhu jayyid, ya, sanadnya jayyid. Jayyid itu, ya, sebagian ulama ada yang menyamakannya dengan Hasan, sebagian ulama itu taraddud antara sahih dengan Hasan. Intinya itu di atas Hasan namun di bawah derajat sahih. Ya, ini dikatakan oleh Imam Ibn Kathir. Ya, namun, ya, penilaian Imam Ibn Kathir tidak disepakati oleh, ya, ulama hadis lainnya. Ya, ulama hadis lainnya menilai bahwa Hisham bin Ziyad, ya, itu adalah Abul Miqdam Al-Madani, dia adalah perawi yang matruk. Ya, perawi yang matruk sebagaimana jelaskan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Al-Zahabi, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya, para ulama mengatakan bahwa Hisham bin Ziyad, ya, penyakitnya pada beliau ini yang meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, sehingga ini pun, ya, tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih atau hasan yang bisa dijadikan hujjah. Ya, dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya, ya, wallahu alam, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ad-Darqutni, ya, dan beliau adalah imam ahli hadis, ya, bahkan hafiz di zamannya, ya, seorang hafiz di zamannya, wafat tahun 385 Hijriah, ya, bahkan mengarang kitab Ilalnya, ya, Ilal Ad-Darqutni itu beliau karang min hifzihi, ya, beliau karang, beliau diktekan dari hafalannya, ya, beliau diktekan dari hafalannya, seorang hafiz kabir. Ya, seorang hafiz yang, ya, besar, yang agung di zamannya, Imam Ad-Darqutni katakan, la yasihhu fil babi hadithun. Tidak ada satu hadith pun yang sahih dalam bab ini. Ya, yakni dalam fadilah bab fadilah surat Yasin. Ya, wallahu alam. Ya, saya pun sampai sekarang belum mendapatkan hadis yang sahih atau paling tidak hasan ya tentang fadilah surat Yasin. Ya, barangkali ada yang bertanya-tanya, lalu kenapa Imam Nawawi ya sebutkan di dalam kitabnya, dalam kitab At-Tibyan ini? Ya, wallahu alam, seingat saya juga di kitab yang lain ya. Ya, di kitab Syarah Sahih Muslim dan juga di kitab Al-Adhkar. Kenapa Imam Nawawi sebutkan di sini? Ya. Wallahu alam, ini sudah barang siapa yang mengikuti kajian kita dari awal, insyaallah dia sudah bisa menangkap bahwasanya Imam An-Nawawi ya rahimahullahu taala dengan keluasan ilmu beliau, ya kepiawaian beliau di ilmu hadis maupun fikih, beliau termasuk ulama yang berpendapat bahwasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam bab fadailul amal. Ya, hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam bab fadailul amal. Ya, dan ini memang pendapat kebanyakan para ulama, para fuqaha. Ya, bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan. Terlebih lagi fadilah surat Yasin memang banyak. Ya, walaupun ya surat Yasin sudah tentu termasuk bagian dari Al-Qur'an yang itu sudah dalam keumuman hadis-hadis yang sahih tentang fadilah membaca Al-Qur'an. Hanya saja fadilah khususnya ditetapkan dengan hadis dhaif-dhaif ya seperti yang kita sebutkan. Dan Imam Nawawi termasuk ya beliau yang memperbolehkan ya beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadilah amal. Yang itu sudah kita jelaskan bahwa ulama ada 3 pendapat dalam hal tersebut. Kemudian Al-Waqi'ah ya, dan juga surat Al-Waqi'ah ya, surat Al-Waqi'ah ya, salah satu surat dari juz 27 ya, itu pun terdapat fadilahnya sebagaimana diriwayatkan oleh ya, Al-Harith dalam musnadnya dan juga Imam Ibn Sunni Ad-Dinawari dalam Amalul Yawmi Wal-Laylah dan Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dalam Syu'abul Iman. Ya, dalam Syu'abul Iman dari hadis Abdullah bin Mas'ud secara marfu', man qara'a surat al-waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Ya. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam maka dia tidak akan ditimpa kemiskinan, ya, tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Ya, fakana Ibnu Mas'ud ya'muru banatihi biqira'atiha kullal lailah. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud yang memerintahkan anak-anak wanitanya untuk membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Ya, ini hadis yang diriwayatkan ya, Imam Al-Harith dalam musnadnya, Imam Ibn Sunni dan juga Imam Al-Baihaqi. Ya, namun ya hadis ini ya, yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ya, dalam kitab beliau Al-Matalibul Aliyah bahwa isnadul Harith marfu' syadidud dha'fi. Ya, hadis yang diriwayatkan dari jalan yang pertama, dari jalan Musnad Al-Harith itu ya walaupun diriwayatkan secara marfu' namun syadidud dha'fi. Ya, hadisnya itu sangat dhaif. Ya, karena di dalam sanadnya ada Al-Abbas bin Al-Fadl. Ya, dia perawi yang matruk dan juga ada Abu Udhabiyah. Ya, dia perawi yang majhul. Ya, bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini hada hadithun munkar. Ini hadis yang munkar. Ya, diriwayatkan dari jalan yang lain, dari jalan Syuja' dan As-Sari, itu pun dikatakan oleh Imam Ahmad la a'rifuhuma. Ya, aku tidak mengenalnya, ya, maka terhitung sebagai majhul, tidak dikenal oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang merupakan hafiz hadir, yang hafal hadis ya 1 juta hadis dengan sanadnya. Imam Ahmad tidak tahu perawinya siapa. Ya, maka ini dihitung sebagai majhul dan juga dhaif, bahkan ya dihukumi sangat dhaif oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ya, adapun yang ketiga, ya fadilah surat Tabarak. Ya, surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk, surat yang pertama dari juz 29. Yaitu fadilahnya sebagaimana yang disebutkan ya dalam hadis dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 7975, hadis dalam riwayat Ibnu Majah ya nomor 3786, dalam riwayat At-Tirmidzi dalam ya nomor 2891 dan lainnya para ulama dari hadis Abu Hurairah ya inna fil Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi bi yadihil mulk. Ya, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada 30 ayat. Ya, di dalam Al-Qur'an ada 30 ayat yang itu bisa memberikan syafaat bagi orang yang membacanya hatta ghufira lahu, hingga dia diampuni. Yaitu ayat tabarakalladzi bi yadihil mulku ila akhiri surah. Ya, dan Imam Tirmidzi katakan hadisnya hasan. Wallahu alam. Ya. fadilah surat Tabarak, surat Al-Mulk itu hadisnya hasan. Ya, maka ini bisa diamalkan. Bahkan ya sepakat oleh para ulama ini bisa diamalkan, hadisnya hasan. Adapun dua hadis yang sebelumnya, yakni hadis-hadis tentang fadilah surat Yasin, ya, dan juga fadilah surat Al-Waqi'ah, maka itu hadis yang dhaif, ya. Hadis yang dhaif. Wallahu alam, ya, barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini.